Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasul amin wala haula wala quwata illa birabbil alamin. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan Radio Roja muliakan Allah Subhanahu wa taala serta pemirsa dan pendengar radio yang lain yang ikut merelay jumpa kita kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik dan rahmat-Nya kepada kita. Alhamdulillah pagi Jumaat yang penuh berkah ini kita kembali mendapatkan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita yaitu tentang faedah-faedah dari sejarah Islam, di mana pada pelajaran lalu kita berbicara tentang sekilas tentang biografi Imam Al-Baghawi yang wafat dalam pemerintahan Al-Mustashid Billah, ya, dan ini masih dalam pemerintahan Al-Mustashid Billah, salah seorang khulafah Bani Abbasiyah, ya. Masih salah seorang ulama yang kita di setiap fase atau setiap periode dari kekhalifahan Bani Abbasiyah tersebut kita menyebutkan ulama-ulama yang terkenal, ulama besar yang wafat di masanya, sekaligus kita untuk mengenal para ulama-ulama tersebut dan serta karya mereka yang telah mereka wariskan kepada umat. Nah, di antara para ulama yang wafat di masa kekuasaan Al-Mustashid Billah itu adalah Imam Abu Bakar Tortusi dari salah seorang ulama Malikiyah dari Andalus, ya. Tortusi adalah salah satu daerah di Andalusia, ya, atau Spanyol. Beliau ini cukup fenomenal dari kalangan ulama Malikiyah yang juga konsisten dalam menegakkan sunnah Rasulullah SAW, sehingga beliau memiliki sebuah karya yang fenomenal sekali di judulnya Al-Hawaj, Kitabul Al-Hawajis wal Bidah. Hawadis wal bidah, di dalam kitab tersebut beliau menjelaskan berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam praktek ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin yang beliau saksikan semasa beliau, baik yang beliau lihat di waktu beliau tinggal di Tarsus di Andalusia atau Spanyol, kemudian beliau juga belajar ke Baghdad, kemudian ke Syam, kemudian ke Iskandaria, ya, dan beliau cukup banyak yang mengunjungi daerah-daerah Islam yang saat itu. Nah, beliau menulis kitab yaitu judulnya Kitab Al-Hawadis wal Bidah. Kenapa kita mengingatkan kaum muslimin dengan kitab ini? Karena kitab ini adalah cukup penting untuk dibaca para thalibul ilmi ataupun dibacakan kepada masyarakat berbagai penyimpangan-penyimpangan, agar opini yang dibangun oleh sebagian orang di ketika adanya nasihat-nasihat kritisi terhadap hal-hal yang menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW, mereka selalu mengatakan ini adalah pendapat Ibn Taimiyah atau Muhammad Wahab. Ya, kita ingin buktikan bahwa kita tidak hanya mengambil pendapat ulama-ulama, ya, yang setelah Ibn Taimiyah atau setelahnya, bahkan Ibn Taimiyah sendiri maupun para ulama yang mengambil faedah dari buku-buku beliau, yaitu adalah mengambil ilmu itu dari ulama-ulama sebelumnya. Seperti sebelumnya kita sebutkan bagaimana Imam Al-Baghawi dan Imam Abu Bakar Tortusi dan Abu Syama yang pernah juga kita bahas, ya. Nah, ini yang kita ingin jelaskan kepada umat, sekaligus kita ingin menyampaikan referensi-referensi untuk para-para tokoh agama di negeri kita ini, baik itu kalangan para masyayikh, para kiai, para ustaz, para tuanku, ya. Nah, kita sampaikan kitab ini, silakan kalian baca kitab tersebut, ya, apa yang kalian dapati faedah dari kitab tersebut, apakah selama ini apa yang disampaikan para ustaz-ustaz yang menasihatkan umat tentang bahaya bid'ah dan terhadap amalan mereka, apakah mereka itu mengada-ngada atau memang mereka itu adalah orang-orang yang betul-betul mengambil faedah dari penjelasan para ulama-ulama dari masa sebelum Ibn Taimiyah dan seterusnya, ya. Jadi kita bahas ini adalah untuk mencerahkan kepada masyarakat apa-apa yang selama ini dijelaskan oleh para ustaz-ustaz tentang berbagai penjelasan itu bukan berarti keluar dari hasil kepala penelitian mereka sendiri, tapi itu adalah mempelajari, diambil dari sumber-sumber kitab ulama yang para ulama tersebut menjelaskan kepada umat, menjelaskan dalil-dalilnya, berbagai bentuk hal-hal yang harus diperbaiki di dalam menjalankan agama yang mulia ini. Nah, itu maksud kita. Sehingga ulama-ulama ini kita kenalkan, ya, siapa mereka dan bagaimana perjuangan mereka dalam menuntut ilmu dan menyebarkan agama. Kemudian juga telah mewariskan ilmu mereka kepada umat, apa saja warisan-warisan ilmu yang telah mewariskan kepada umat, sehingga generasi muda Islam yang cinta pada ilmu dapat mengambil faedah dari kitab dan karang-karangan mereka tersebut. Sedikit, kenapa kadang-kadang kita selipkan dalam kajian kita faedah-faedah sejarah Islam ini, membahas sekilas tentang biografi para ulama-ulama yang terkenal, yang sering dinukil pendapatnya, ya, atau mungkin oleh sebagian belum pernah diketahui, ya, belum pernah mendengar nama tersebut. Nah, di antaranya ulama yaitu Abu Bakar Tartusi ini. Abu Bakar Tartusi dari kalangan ulama yang bermadzhab Malikiyah. Walaupun baru bermadzhab Malikiyah, tetapi sewaktu beliau di Baghdad itu beliau belajar kepada Abu Bakar Syirazi, salah seorang ulama Syafi'iyah, dan juga beliau belajar di Madrasah Nizamiyah. Nah, ini yang akan kita bahas insyaallah. Jadi walaupun para ulama bermadhab tertentu dalam taraf awal mereka menuntut ilmu, jadi karena memang di Andalusia kita sebutkan sebelumnya itu dominan di sana adalah dalam istimbat ahkam far'iyah, istihadiyah, itu mereka mengapai metode Imam Malik, Imam Malik. Nah, sedikit juga perlu kita ketahui bahwa tidak setiap persoalan ulama itu berbeda metode dalam pendalilan, ya, cuman di dalam dalil-dalil yang umum, masalah-masalah yang tidak konteks dalilnya, begitu, itu yang ada perbedaan. Kemudian dalil-dalil yang setelah ijma, ya, mereka sepakat bahwa dalil yang kuat Al-Quran, Sunnah, ijma, kemudian berbeda setelah itu apakah a'mal al-Madinah atau aqalus sahabah. Kemudian juga berbeda di antara mereka apakah didulukan hadis ad-da'if dari aqwal sahabah atau dari a'mal al-Madinah. Jadi, kalau Imam Malik, madzhab Imam Malik itu dalam beliau dalam mentarjih nanti jika ada perbedaan-perbedaan lebih condong memilih amalan al-Madinah. Alasan Imam Malik mengambil metode cara perajihan di dalam perbedaan pendapat karena diambil apa yang diamalkan al-Madinah, karena memang Rasulullah SAW hidup di Madinah, kemudian di Madinah banyak para sahabat dan mereka para masyarakat Madinah tentu melihat amal-amal mereka itu langsung dari terima di sahabat. Itu salah satu hujahnya Imam Malik. Kenapa Imam Malik menjadikan dalam ketiga ada istihadiyah dia di dalam memahami dalil-dalil yang umum itu lebih memilih amalan al-Madinah, merujukkan amalan al-Madinah. Ini sebetulnya panjang penjelasannya, tetapi perlu kita ketahui tidak ada satupun dari para ulama madhab tersebut yang mereka secara tegas menyuruh murid-murid mereka untuk hanya mengambil pendapat mereka saja atau mencela madhab imam yang lain atau menyalahkan madhab yang lain. Tidak, mereka semuanya adalah mengajak murid-murid mereka untuk semua mengambil amalan dan akidah, penjelasan agama, pemaham agama mereka dari Al-Quran dan Sunnah yang mereka sampaikan kepada murid mereka. Jadi kemudian murid-murid setelah itu mereka, karena mereka lama duduk dengan guru Imam Malik atau Imam Syafi'i atau Imam Ahmad, akhirnya mereka tentu terpengaruh dengan metode dan pola bagaimana ketika terjadi pendiskusian dalam satu masalah. Tentu banyak mereka lebih memilih metode guru yang mereka lama belajar. Maka akhirnya di situ mulai menisbahkan ini perkataan Imam Syafi'i, ini perkataan Imam Malik, ini perkataan. Nah, akhirnya terjadi semacam disebutkan alih madhabnya Imam Malik, ya, nih, ya, pilihan pendapat dipakai oleh Imam Malik atau Imam Syafi'i. Taib, tetapi tidak ada di antara mereka, ya, saling mencela, saling menyalahkan, menghina, ya. Tapi tetap tadi diskusi-diskusi ilmiah yang sehat di antara mereka. Kemudian juga perlu dipahami, tidak setiap permasalahan agama ada empat madhab, ya. Dalam bisa saja tiga madhab sependapat, satu madhab beda. Bisa saja dua madhab pendapat satu A dan dua madhab lain pendapat B. Jadi kadang-kadang antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad dengan Imam Malik sependapat, berbeda dengan Imam Abu Hanifah. Kadang-kadang Imam Abu Hanifah dengan madhab Imam Ahmad sependapat, berbeda dengan Imam Syafi'i, dan gitu. Jadi tidak, jangan dipahami bahwa setiap permasalahan-permasalahan istihadiyah itu ada selalu akan timbul empat madhab, empat pendapat, tidak. Ini sedikit penegasan, ya. Jadi tidak disalahkan jika di dalam menuntut ilmu memakai metode madhab tertentu dalam mentarjih, selama nanti ketika pendapat-pendapat yang dirajihkan berhadapan dengan sunnah Rasul, pasti yang dipilih adalah hadis-hadis Rasulullah SAW dan pendapat yang lebih kuat. Itu artinya kalau hujahnya madhab Imam Malik lebih kuat, ya tidak masalah kita mengambil madhab Imam Malik, ya, tidak disalahkan, karena yang diikuti adalah dalil dan perkataan Rasulullah SAW serta pemaham para sahabat. Baik, kita akan mulai menyebutkan siapa beliau. Imam Abu Bakar Taktus ini adalah, beliau adalah Abu Bakar, itu kunia beliau, Muhammad bin Walid bin Muhammad bin Khalaf bin Sulaiman Ibn Ayyub Al-Qurashi Al-Fihri. Jadi beliau dari keturunan Quraisy, ya, At-Tartusi, ya. Jadi Fihir ini adalah salah seorang dari rangkaian kakek-kakek dari, ya, apa namanya itu, ya, orang Quraisy, ya. Baik, Al-Masyur bi Ibni Abi Randaqah. Jadi bi Ibni Abi Randaqah. Jadi bapak beliau dikenal dengan Abi Randaqah. Beliau lahir pada tahun 450 Hijriah atau 451 Hijriah di kota Tortusa, ya. Dan beliau dinisbahkan Tortusi, nisbah kepada daerah beliau. Jadi memang penisbahan-penisbahan itu ada berapa sisi, emang ke tempat lahirnya, emang ke tempat belajarnya, ya, kena lama menetap di suatu tempat, ya. Nah, itu untuk membedakan juga kadang-kadang, ya, dari nama ulama-ulama yang lain, karena nama Abu Bakar ini banyak sekali, kan, gitu. Ya. Jadi juga disebutkan untuk pembeda, sekarang disebutkan nisbahnya, Abu Bakar At-Tartusi. Tartusa adalah sebenarnya disebutkan oleh ulama yang menulis dalam Mu'jamul Buldan, yang menulis biografi tentang sifat atau daerah-daerah, ya, menyebutkan adalah satu kota yang besar di antara kota-kota Andalus, ya, Spanyol, yaitu berdiri di bawah bukit, ya, yaitu sebelah timur dari kota Valencia, Cordoba itu adalah Cordova, ya. Bainahu bainal bahar 20 milan, jadi jarak antaranya dengan laut itu sekitar 20 mil saja, yaitu hiya Madinah Mani'ah, jadi kota yang dipagar dengan apa, benteng gitu, Mani'ah. Itu yang dibuat pagarnya atau bentengnya oleh, dari batu, oleh Banu Umayyah. Kita ketahui bahwa yang berkuasa di Andalus itu Banu Umayyah setelah runtuh kekuasaan Banu Umayyah di Syam. Kemudian berdirilah Khilafah Abbasiyah. Kemudian pagar kota itu memiliki 4 pintu, ya. Kemudian mulabbasatan, ya, kulluha bil hadid, itu di pintu yang terbuat dari besi. Nah. Dan di situ ada pabrik kapal di kota ini, ya. Fa fi al Madinah wa ala bajibaliha yanbutu syajatu sanubar. Jadi juga daerah Tortusa ini terkenal juga dengan pohon sanubar. Pohon sanubar itu mirip dengan pohon jati, atau kayu yang sangat keras dan besar. Itu disebutkan sifatnya, yaitu alladzi la yujad lahu nadhir fi tuli wal ghalaz, ya, al-ghalaz, ya. Yaitu yang tidak ada tandingan kalau dilihat dari panjangnya, kemudian juga kerasnya. Jadi kan kalau dibuat perahu butuh yang panjang gitu, ya, nanti dipahat. Nah, ini di pohon ini banyak terdapat di daerah Tortusa ini, ya. Ya. Sehingga tidak mampu dimakan oleh rayap. Ini di antara keistimewaan kayu ini. Ya. Kemudian ini di antara sifat kondisi alam tempat lahirnya Imam Tortusi ini, Abu Bakar Tortusi ini. Jadi di sana tumbuhan pohon yang sangat terkenal itu sanubar, itu pohon yang biasa digunakan untuk membuat kapal, yang keras, lagi besar pohonnya, panjang, ya. Kemudian sering dipakai untuk sawaris sufun, digunakan untuk membuat kapal atau perahu, ya. Dan juga kota Tortusa ini adalah kota perdagangan, ya. Di situ terdapat pasar-pasar akorat, kalau kita, ya, mal-mal sekarang, ya. Kemudian, ya, berbagai hasil kerajinan, pabrik-pabrik gitu, ya, di situ dijual. Di sana terdapat grosir-grosir, ya. Nah. Kemudian juga daerah ini indah, ya. Di situ lahu rahba wasi'ah, jadi ada tempat yang semacam alam keindahan yang bagus, ya, sekitar yang ini di kota dibangun sekitar 345 Hijriah, ya. Kemudian disinilah lahirnya Imam Abu Bakar Tortusi, dan di situ beliau boleh menuntut ilmu dari seorang guru beliau yang terkenal, yaitu Syekh beliau Abdul Walid Al-Baji, seorang ulama Maliki yang terkenal. Ya. Jadi ada masjid besar di Tartusa ini, di situ beliau belajar, ya, ilmu-ilmu dasar Islam, ya. Kemudian setelah itu, ya, beliau telah remaja, beliau pergi ke berbagai kota-kota lain di yang sekitar Andalus. Jadi Tortosa beda, Andalus beda. Ya, apa namanya? Tortosa dan Cordova dan lainnya. Itu kota-kota yang ada, beliau mulai berpindah-pindah mencari ilmu, ya. Ada namanya Sirkistoh, ya, nama-nama kota di situ. Di situ ada qadi yang terkenal sangat alim, ya. Tinggi ilmunya itu qadi Abdul Walid Al-Baji. Disitulah beliau mengambil berbagai masail khilaf, ya, ilmu-ilmu perbedaan-perbedaan pendapat dalam ilmu fikih. Ya. Abdul Walid Al-Baji ini adalah seorang Syekh Andalus, ya, ulamanya, ya, pada waktu itu yang tidak ada tandingannya. Nah, yang itu beliau ini satu generasi dengan Ibnu Hazm. Jadi dan saingannya waktu masih hidup Ibnu Hazm adalah Ibnu Hazm. Kira Ibnu Hazm seorang ulama yang masyhur juga, ya. Nah. Nah, di sana belajar ulama para penuntut ilmu yang begitu banyak, ya, dari daerah timur Andalus, berbagai daerah lah dari Andalus, belajar ke daerah Sirkistoh ini, daerah itu, ya. Jadi awal beliau berjumpa dengan Syekh beliau adalah Abdul Walid Al-Baji, ya. Waktu beliau masih berumur 20 tahunan, ya, 20 tahunan. Jadi sekitar tahun 470 beliau nyampe di sana. Belajar sama bersama Abdul Walid Al-Baji. Taib. Di situ beliau belajar ilmu faraid dan lain-lain sebagainya, berambal dari gurunya. Taib. Dan kemudian itu tentang kelahiran beliau dan sedikit bagaimana beliau awal menuntut ilmu. Adapun tentang keluarga beliau, tidak ada informasi yang daripada sumber-sumber biografi beliau yang menjelaskan bagaimana apakah beliau, keluarga beliau juga ulama. Tetapi setelah melihat kehidupan di daerah tersebut, yakni para ulama peneliti menggambarkan bahwa orang tua beliau kemungkinan seorang-orang yang kaya lah, orang kaya, karena memang daerahnya perdagangan. Dan juga melihat dari perjalanan penuntut ilmunya Imam Tortusi ini, karena beliau ketika beliau mau rihlah berkelana menuntut ilmu itu, beliau berpikir kalau beliau berada di tempat sana nanti, ya, ketemu daerah beliau mau kelana menuntut ilmu, apa yang bisa beliau kerjakan. Akhirnya beliau berpikir yaitu menjadi penjaga kebun, karena beliau tidak punya kelamin. Jadi beliau memang dari kecil kayaknya udah fokus untuk ilmu, sehingga beliau berpikir. Nah, diceritakan beliau ini dibekali oleh orang tua beliau, ke mana beliau pergi untuk menuntut ilmu itu membawa uang. Nanti kita ceritakan dalam suatu perjalanan beliau waktu dari Syam ke Mesir, ya, ke Iskandaria, itu di tengah perjalanan beliau bawa tas pinggang, kalau bahasa kitanya di situ bawa uang yang banyak. Nah, beliau ceritakan ketika beliau mendapat informasi bahwa misalnya kalau ada orang-orang perampok itu yang dia rampok ketika tidur, ya, dia diinformasikan oleh kafilah rombongan yang berjalan dari Syam ke Mesir itu diinformasikan. Jadi kalau tidur jangan tas pinggangnya dipasang gitu, tapi maksudnya dipisahkan di tempat lain gitu. Nah, itu ceritanya begitu. Jadi diberi cara pencelamatan dirilah informasi oleh kafilah yang beliau bersama berangkat itu. Nah, beliau tidur di malam hari dan beliau lepas tas pinggang beliau tersebut, kemudian beliau pegang gitu, ya, dan jadikan sebagai bantal lah gitu. Namun dalam saat tidur beliau itu disebutkan oleh orang yang menyelamatkan tas pinggang beliau ini, ya, digoleng-goleng tidurnya begitu. Jadi tasnya tadi kan jadi ketinggalan yang tadi dijadikan bantal begitu, ya. Nah, diselamatkan oleh salah seorang dari kafilah gitu. Nah, beliau cerita ketika bangun beliau tidak melihat lagi tas pinggang beliau, dan di situ bekal beliau uangnya semua di situ gitu. Nah, akhirnya beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, kemudian beliau melihat dan akhirnya ada orang yang memberi informasi beliau, memberikan yang menyelamatkan tas pinggang beliau, dan beliau jadi kembalikan kepada beliau gitu. Jadi beliau setiap berangkat itu dibekali oleh orang tuanya. Ini diantara kabar tentang keluarga beliau. Jadi balkana hadil usra ghaniyan. Jadi memang keluarga beliau itu kaya, ya. Tapi dari segi keilmuan tidak ada informasi, apakah ulama juga tidak ada. Kemudian, ya, dan juga keluarga beliau terkenal juga orang yang sangat dihormati dari penguasa, ya, Zawijahin wa Sultan, yang punya kekuasaan. Jadi diceritakan ada paman beliau, saudara daripada ibunya, itu sangat berani, jadi menjadi kebanggaan penguasa saat itu sebagai panglima perang. Itu disebutkan namanya adalah Ibnu Fathun, ya. Jadi Ibnu Fathun ini itu khal walidati. Dia bukan khal walidati, itu paman dari orang, dari ibunya gitu. Wa kana asya'ul Arab wal Ajam. Jadi sangat berani. Nah, jadi kalau Al-Muqtadir itu Abul Muqtadir, jadi penguasa itu selalu mengajak dia untuk berjihad. Wa kana alaihi fi kulli atiyah 500 dinar. Jadi setiap bulan itu diberikan gajinya itu sekitar 500 dinar. Nah. Dan orang-orang Nasrani sangat mengetahui tentang kedudukannya. Jadi tentang Abu Ibnu Fathun ini, ya. Wa qad Nasrani sayy qad arafat makanahu wa habat liqa'ahu. Jadi orang-orang Nasrani tidak berani untuk melakukan kejahatan-kejahatan mengganggu kaum muslimin. Nah. Kemudian sampai kalau ada orang Rum disebutkannya apabila ngasih minum kudanya kemudian kuda enggak minum, jadi katakan oleh pemilik kudanya kepada kudanya, "Apakah kamu melihat Ibnu Fathun di dalam air ini?" gitu maksudnya. Takut kudanya minum gitu kan. Nah, lalu ada orang yang menceritakan nih, cerita sendiri tentang paman beliau, paman dari orang tua beliau ini, ibu beliau ini, maka banyak orang yang hasad kepada paman itu karena dia mendapat kedudukan dan juga gaji yang besar dari penguasa. Nah, akhirnya fa'agar rubihi sadar al-musta'in. Jadi sadar al-musta'in ini juga artinya pejabat di Andalus. Nah, mereka orang yang hasad berusaha untuk membuat bagaimana Al-Musta'in ini tidak suka pada Ibnu Fathun ini. Maka ketika itu diputuskanlah gajinya berapa kali, berapa lama. Kemudian pada suatu saat Al-Musta'in ini penguasa saat itu, menghadapi perang dengan Rum. Ya. Maka saat itu, ketika saat berhadapan kaum muslimin kawan musyrikin ini, nah, ada namanya perang tanding, barazal ilju ila wasatil midan yunadi. Jadi maju ke tengah medan antara kaum muslimin, barisan antara pasukan kaum muslimin dan muslimin, dia maju ke depan meminta siapa yang siap perang tanding. Maka seorang ahli, ya, cekatan dalam pasukan berkuda maju dari kaum muslimin. Fatajawala sa'atan, di tengah berkelahi, lalu orang Rum ini dapat membunuh muslim yang tadi. Dan sampai berapa kali. Kemudian diminta dua orang berhadapan. Diminta satu orang kalah, kemudian diminta dua orang. Sampai tiga orang dia minta kaum muslimin untuk berhadapan, dia seorangan. Siapa yang berani? Gitu. Nah, ketika itu, tiga orang pun kalah dari kaum muslimin. Wabaqiya an-nas fi hiratin. Manusia bingung nih, gimana ini? Faqala lisatan ma laha illa Abul Walid bin Fathun. Jadi, lalu diinformasikan kepada pimpinan, kepada sultannya, ya, ini enggak bisa kecuali Ibnu Fathun yang masyhur yang keberaniannya, ketangkasan dalam berperang. Kemudian dipanggil, ya, diberitahu, kemudian dia datang. Lalu sultan meminta untuk membela kaum muslimin, membantu kaum muslimin menghadap perang tanding ini dengan orang Rum ini. Nah, ketika itu dipanggillah dia, dijelaskan, maka datanglah dia. Maka dia pala bisa komisi kitan, ya, pakai bajunya, ya, wastawa ala surajihi bila silah. Dia duduk di atas punggung kudanya tanpa ada senjata. Tapi dia hanya memakai biadihi sautan tawilan torf. Jadi ada semacam cambuk yang panjang talinya. Jadi putar untuk menangkap leher musuhnya. Ini ceritanya begitu. Jadi satu kali putar dia saat musuhnya menyerang perang tanding kuda sama kuda, dia putar, dia tangkap lehernya, ditarik. Nah, gitu ditanpa berpedang dia melawan. Ya. Kemudian summa barza ilai fa'ajaba minhu Nasrani, orang Nasrani heran melihatnya. Summa hamala kull wahid minhuma ala sahibi, terjadi pertempuran. Kemudian ketika orang lawan tandingnya itu menombaknya, tempat duduk di kudanya. Kemudian Ibnu Pohon bermuta'alikum birakabati faras. Jadi dia pegang leher kudanya ketika dia ditombak tempat duduknya. Kemudian turun ke bumi la syai'aminhu fis, kemudian dia diambil tempat duduk kuda yang kembali, naikkan lagi, dia naik kembali, kemudian dia cambuklah atau dengan cambuk yang tokat yang panjang tadi leher dari lawan tandingnya dan dia tarik jatuh. Fajaza biyadihi minas surat, jadi jatuh, kemudian di situ dia dapat menguasai lawannya. Ini cerita saja bagaimana keberanian daripada paman dari ibunya itu, sehingga memang dia di keluarganya termasuk yang dihormati oleh penguasa saat itu. Dari situlah ketahuan oleh seorang tadi yang sebut pejabat nama Al-Musta'in, ya, panglima perangnya mungkin, yaitu dia telah salah dalam selama ini memperlakukan dari Ibnu Fathun ini. Kemudian setelah itu dikembalikan kembali kedudukannya dan gajinya sesuai dengan sebelumnya. Baik. Jadi keluarga dari ibu beliau adalah dari keluarga yang terhormat. Ini di antara contoh yang disebutkan di sini, ya. Kemudian ini kita ringkas saja. Beliau cerita Abu Bakar Tursusi ini beliau menceritakan tadi beliau tidak pintar dalam berdagang. Ya. Wa in lam yahtarib hirfatan ma, dan tidak punya keahlian apa-apa. Fa inna hadzikan kubra masyakili. Ini yang masalah yang besar bagi beliau indama faqara fi rihla ila al-masyriq, ketika dia berpikir untuk menuntut ilmu ke daerah timur yaitu ke Baghdad. Dia menceritakan dalam kitabnya Sirajul Muluk, dia mengatakan wa amma ana falamma hamamtu birrahil. Dia menceritakan tatkala aku berencana untuk pergi berkelana menuntut ilmu mimbaladi ilal masyriq, dari negeriku ke daerah timur bi talabil ilmi, dalam menuntut ilmu. Ini dia katakan dalam tentang dirinya dalam kitabnya dia. Kuntu la arifu tijara, aku enggak bisa berdagang. Jadi ini menunjukkan bahwa para ulama-ulama dulu ketika mereka pergi menuntut ilmu di sana, mereka berusaha, ya, sesuai dengan keahlian atau apa usaha yang mereka bisa melakukannya. Nah, di antara sini Ibnu apa namanya Abu Bakar Tursi menceritakan saya tidak bisa bertijarah. Nah, ini sebelumnya kan pernah kita sebutkan pentingnya kita memberikan keterampilan-keterampilan kepada anak-anak kita. Jadi ketika anak-anak kita jauh dari kita, ya, bisa mencuci bajunya sendiri, bisa masak sendiri. Ya, itu di antara hal yang pernah berkali-kali kita sampaikan bahwa anak-anak kita perlu diberikan keterampilan-keterampilan ketika mereka jauh dari kita menuntut ilmu bisa mandiri begitu. Baik. Nah, ini Abu Bakar Tursi menceritakan wala li hirfatun arji ilaiha. Jadi dia enggak punya keahlian fajaza'tu min al-khuruj. Jadi ini yang membuat beliau ragu, takut untuk pergi ke daerah lain. Wa kuntu aqul, dan aku berkata apa dalam dirinya, idza dhahabtu nafaqati famadha af'al. Jadi kalau idza dhahab nafaqati famadha af'al, udah habis bekalku, apa lagi yang harus kulakukan. Wa kana aqwal amal fi nafsi an ahfadha basatin. Jadi beliau punya gambaran begini aja, kalau seandainya nanti habis bekalan saya di sana, saya akan jadi penjaga kebun. Subhanallah. Jadi bagaimana ulama dalam menuntut ilmu, ya, tidak ada hal yang menghalangi mereka dengan kondisi apapun saja. Maka beliau berpikir, dan harapan saya nanti kalau saya pergi, kalau sudah habis bekal, ya, saya hanya menjadi penjaga kebun bi ujrah, ya, ahfadzul basatin bi ujrah, ngambil upah jaga kebun. Wa adusul ilma bilail, malam saya belajar, ya. Jadi kata beliau, siang saya kerja itu ngambil upah jaga kebun, malam saya baru belajar. Nah, itu beliau pikir, ya, subhanallah, ya, semastakhartullah farahiltu. Jadi setelah beliau istiqarah baru beliau berangkat. Wa kana ma'i nafaqatun wafirah. Jadi beliau menyebutkan saya membawa perbekalan yang cukup, fi hamayan, itu di dompet pinggang ini, ala wasati, di pinggang beliau. Nah, jadi ini cerita beliau dalam menuntut ilmu dibekali orang tuanya. Nanti kalau sudah habis, apa pekerjaan, karena beliau tidak punya keahlian berdagang, enggak bisa gitu ya, enggak ahli dalam berdagang. Nah, beliau berpikir menjadi penjaga kebun. Subhanallah. Dan ini sebetulnya inspirasi bagi anak-anak muda muslim untuk jangan merasa cemen, bahasa orang, ya, manja gitu ya, nuntut ilmu, ya. Nuntut ilmu bagaimana para ulama dulu, ya? Apa pekerjaan yang bisa mengambil upah? Subhanallah. Kami mengetahui kehidupan salah seorang ustaz ya, yang di mana masa dia menuntut ilmu dulu, itu demikian juga setelah dia berangkat, ya, beliau berangkat setelah tamat SD, kemudian belajar di pondok pesantren. Beliau tidak mendapat kiriman apa-apa dari orang tuanya. Namun beliau itu untuk kehidupan di pondok pesantren itu ngambil upah, ngangkut gabah dari sawah. Jadi ketika panen, beliau ngambil upah ngangkut gabah dari sawah dengan satu apa namanya itu, biasanya ada galon tempat minyak itu kita dari dengan alat itu diangkut gabah itu dengan jarak tertentu, nanti dikasih Rp100 satu galon gitu ya, dibawa gitu. Ada yang ada tempat minyak yang dari besi itu kadang-kadang, atau kalau bahasa di sana ini belek-belek gitu ya. Nah itu yang beliau lakukan. Nah jika sudah selesai musim panen, nanti adalah musim cangkul, maka beliau ngambil upah dengan mencangkul. Dan atau kadang-kadang karena di daerah itu juga ada tanam ubi, kadang-kadang ikut membersihkan lahan ubi orang dengan ngambil upah. Jadi bagi generasi muda adalah memberikan mendengar pengalaman para ulama. Di dalam berjuang menentukan ilmu, maka akan menghilangkan sifat manja kita, oh keterbatasan kita, punya tidak punya uang, ya jangan pernah patah semangat. Karena hari-hari ini kita lihat ada kadang-kadang yang mungkin dari segi materi tidak punya, namun semangat untuk menuntut ilmu tinggi. Kalau kita punya keinginan yang besar, insya Allah Allah akan bukakan cara untuk jalan-jalan untuk mendapatkan biaya untuk mendapatkan pendidikan kita. Yang penting berusaha, tawakal, dan punya semangat yang tinggi. Itu yang penting bagi generasi muda. Jadi jangan mundur ketika ada semangat untuk menuntut ilmu, kita tidak punya biaya. Sebetulnya banyak jalan sekali. Banyak jalan untuk kita bisa tetap di jalan ilmu walaupun kita tidak memiliki biaya. Bisa dengan seperti yang dikisahkan dalam kehidupan Abu Bakar Tursi ini, beliau mengatakan bahwa beliau berpikir siang hari saya akan mengambil upah, ya mungkin apa saja upah kita, mungkin kerja bisa membantu orang di pasar ngapain kayak gitu kan. Banyak sekarang sebenarnya banyak pekerjaan-pekerjaan itu, cuman yang membuat pemuda-pemuda sekarang tidak siap adalah gengsi. Itu aja masalahnya, gengsi gitu. Ada rasa gengsi dan rasa malas dan segala macamnya. Itu yang membuat kadang-kadang. Jadi kalau kita lihat sebetulnya pekerjaan itu sebetulnya bukan tidak banyak. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya tentu memang hasilnya tidak besar tentu ya. Tapi untuk kebutuhan-kebutuhan sekedar belajar, insya Allah ada banyak sekali cara-cara ya untuk mendapatkan ilmu itu. Maka di sini kita lihat bagaimana perjalanan beliau dalam menuntut ilmu. Ya. Baik, kemudian itu sedikit bagaimana beliau awal-awal beliau mau rihla menuntut ilmu ya, rihla menuntut ilmu. Baik. Kemudian beliau menuntut ilmu ke daerah timur di Irak. Nah, ini kita akan ceritakan sedikit beliau menuntut ilmu di Irak. Yaitu nanti belajar di Madrasah Nizamiyah. Ya, pertama beliau ini timur, maksudnya timur arah dari arah Andalus mungkin ya. Ya, jadi beliau ke Mekah pada tahun 476 Hijriah dan di situ beliau tinggal ya, dalam umur 25 tahun ya beliau berhaji dan menuntut ilmu kepada ulama beliau jumpai di Mekah. Tidak lama beliau di Mekah dan Madinah ya. Beliau tinggal di Mekah sebentar saja setelah selesai melaksanakan haji, ya, mendapatkan ilmu dari para ulama yang ada di Mekah. Kemudian Setelah itu ya, beliau pindahlah ke Baghdad setelah dari Mekah. Nah, fa inna muwatinahu zamiru Aba Ali Al-Husayn bin Muhammad As-Sadafi alladhi qabalahu fi Makkah yastadiru fi hadisi anhu fa yaqul. Ya. Jadi ada teman beliau yang namanya Abu Ali ya Husain bin Muhammad As-Sadafi bercerita tentang beliau setelah menyebutkan tentang cerita beliau mengajak ya memberi informasi tentang Abu Bakar Ar-Rusi setelah dari Makkah beliau pergi ke Baghdad. Jadi summa dakhala Baghdad wa ana biha. Jadi kata Abu Ali Al-Husayn bin Muhammad As-Sadafi menyebutkan kemudian Abu Bakar Ar-Rusi pergi ke Baghdad dan saya ada di Baghdad. Nah, itu ceritanya. Nah. Beliau bercerita dalam kitab beliau Sirajul Muluk, ya, karena yang menjadi penguasa itu ada Alab Arsalan di masa Mu'tasim Billah ini, itu wazir alim yuhibbul ilm wal ulama. Nah, ini yang pernah kita ceritakan. Jadi wazir Arsalan ini, Alab Arsalan ini adalah penguasa yang cinta ilmu dan ulama. Ya. Dan bahkan memberikan pelayanan-pelayanan kepada penuntut ilmu, membuatkan rumah untuk mereka, tempat tinggal asrama begitu ya. Di sini diceritakan oleh Imam Tirtusi, rilah beliau di Baghdad, ya, bagaimana keadaan kondisi ulama. Di sini beliau menceritakan sehingga saat itu cerita yang panjang sebetulnya di sini sangat indah sekali bagaimana Alab Arsalan ini diprotes oleh pejabat saat itu. Kenapa Alab Arsalan mempunyai perhatian besar kepada para ulama? Kenapa tidak biaya-biaya yang diberikan kepada para ulama-ulama penuntut ilmu itu tidak diberikan kepada untuk perkembangan alutsista bahasa kita sekarang, yaitu angkatan perang, itulah. Nah, dijawab oleh dia bahwa tentara itu ada dua. Ada tentara yang menjaga di siang hari, ada tentara yang menjaga di malam hari. Ini suatu ibarah yang bagus sekali keluar dari mulut beliau, dari penguasa saat itu Alab Arsalan. Tentara di siang hari adalah tentara-tentara yang biasa ma'ruf, angkatan bersenjata yang ahli dalam tembak-menembak ya, siasat perang dan segala macamnya. Itu di siang hari. Tapi ada tentara yang lebih kuat, itu para ulama yang bangun di malam hari, yang memberikan doanya untuk ya kebaikan negeri, penguasa, rakyat. Itu beliau mengatakan ini tentara yang di malam hari sebetulnya kita lebih butuh dari tentara yang di siang hari ini. Subhanallah, ini jawaban yang sangat bagus ya di saat itu. Ini diceritakan wadzalika anni lamma kuntu fi Iraq. Dia ceritakan oleh Abu Bakar Ar-Rusi kala saya berada di Iraq, wa kana wazir nizamul muluk, jadi namanya nizamul muluk itu perdana menteri itu, qad wazara li Abi Fath malakat Turk ibnu al-Barsalan. Jadi diangkat menteri di antara bawah menterinya, perdana menteri, menteri-menterinya itu ada al-Barsalan. Wa kana, yakni dia telah menjadi juga sebelumnya ayahnya menjadi menteri juga. Faqam bi dawlatihi ma ahsan al-qiyam. Jadi keduanya betul-betul mengurus negerinya dengan sangat baik. Fasyadda arkanahuma, jadi memkuatkan pondasi-pondasi negaranya, wasyadda bunyanahuma, dia berbagai pembangunan-pembangunan. Kemudian wastamal al-a'da wa walal awliya. Jadi berbaik dengan orang-orang yang menentang musuh-musuh politiknya dan juga berloyalitas kepada para orang-orang yang pembantu-pembantunya. Wastamal al-kafa'ah. Jadi memberikan jabatan kepada orang-orang yang profesional, profesionalisme. Jadi jangan, ini yang kadang-kadang mulahadhah, kadang-kadang kenapa yang jemaah kemunduran di buah negeri, di negeri-negeri. Itu adalah nepotisme yang berat. Nepotisme baik dalam kesukuan dan dalam partai politik. Ya, memberikan jatah-jatah jabatan kepada orang-orang yang berdaya, walaupun dia tidak ahli untuk mengurus jabatan itu. Ini yang musibah besar di dalam perkembangan bangsa negara. Ya, nah. Ini yang dilakukan adalah dia memberikan jabatan kepada orang yang orang ahli. Wa amma ihsanuhul adu wasadik. Jadi kebaikannya itu tidak hanya untuk teman-temannya, tapi untuk orang-orang yang musuh politiknya. Baik, adil semua dia. Wal barid wal habib. Baik yang enggak suka maupun yang suka. Semua mendapat kebaikan, mendapat apa, merasakan kebaikan pembangunan dan kemajuan yang dirasakan. Tidak ada ya lawan-lawan politiknya dikucilkan, diimpintimidasi, tidak ada. Wa amma ihsanuhu, wa amma ihsanuhu al-adwa wal sadiq. Jadi kebaikannya itu mencakup musuh-musuh politiknya ataupun teman-temannya. Wal barid wal habib, baik yang benci maupun yang suka. wal ba'id wal qarib, yang jauh maupun yang dekat. Hatta alqal malik bi jiranihi wa dalla khalqu li sultani. Jadi akhirnya kekuasaan sangat aman dan rakyatnya sangat patuh, ya. Ini kepatuhan rakyat itu sebetulnya sangat mudah untuk diraih oleh para penguasa. Dengan cara apa? Menunjukkan kesetiaan kepada rakyat, keadilan yang hidup, ya, menunjukkan kejujuran, ya. Seperti yang dilakukan ini, kenapa kita bacakan sejarah-sejarah Islam, kebijakan-kebijakan yang diambil? Ini untuk menginspirasi para penguasa-penguasa kaum muslimin, ya, para pemerintah, untuk terinspirasi. Kenapa bisa dia disenangi? Kenapa dia maju? Kita lihat apa yang dia lakukan. Nah, itu sebagai, tentu sebagai apa namanya, pengingat lah. Saya rasa tidak hal yang ada yang tahu, ya, di antara para penguasa-penguasa yang berkuasa, bahwa sebab-sebab kemajuan negara itu adalah dari keadilan, ya, kemudian memberikan jabatan kepada orang yang sesuai, memiliki kapasitas dan kemampuan yang benar, ya, yang amanah, kemudian juga memiliki keahlian dalam bidang yang menjadi beban tanggung jawabnya, ya. Kemudian disinilah menyebabkan rakyatnya disuka. Jadi yang enggak suka pun jadi suka, ya, yang musuh pun jadi suka. Nah, membuat kemudian wa kana alladhi muhidalahu dzalika biiznillah wa tawfiqihi annahu aqba bi kulliyati ala mura'ati rijalidin. Nah, ini disebutkan oleh, ini bukan cerita saya, ya, ini adalah perkataan dari Abu Bakar Turtusi dalam kitab Syiarul Muluk. Mengapa demikian? Yang membuat dia demikian adalah dengan izin Allah dan taufik dari Allah SWT, karena dia punya perhatian besar untuk para tokoh-tokoh agama. Pabawana durul ilm. Dia membangun, yaitu kampus-kampus, membangun asrama-asrama lil fuqaha, para ahli-ahli hukum Islam. Wa ansha'a madaris lil ulama, membangun madrasah-madrasah untuk ulama. Wa asasa ribatat lil ibad wa zuhad, membuatkan, ya, tempat-tempat untuk berkumpul, ya, para ulama-ulama, ahli ibadah, ahli salah wal fuqara, dan juga orang-orang miskin. Membuatkanlah pelayanan-pelayanan yang sosial yang bagus, baik untuk ulama maupun untuk fakir miskin, para ahli ibadah dan seterusnya. Summa ajra lahum jirayat wal kasawa wal kisawa wa nafaqat. Nah, ini dikatakan oleh Abu Bakar Turtusi, kemudian dia memberikan untuk para ulama, para fakir miskin, ya, para fuqara ini, para ulama tersebut, muratu rijaluddin ini, jadi diberikan untuk mereka apa? Itu mukafa'ah, itu diberi santunan dan pakaian. Nah, wa amma bidzalika aqtarul mamlakati, itu dilakukan dalam berbagai tempat di kekuasaannya. Jadi itu sudah menjadi suatu hal yang umum gitunya. Jadi dibangun secara apa namanya, tidak satu tempat saja daerah yang seperti itu, tapi menjadi umum pembangunan seperti itu, pelayanan seperti itu di daerahnya. Falamikum awal Syam wa hiya Baitul Maqdis ila sayr Syam al-a'la wa diyar al-Bakr wa Iraqin. Ini disebut, ya, daerah-daerah yang berbatasan dengan Syam, ya. Kemudian wa Khurasan bi Aktoria ila Samarkand wa Nahar. Ini dia wilayah-wilayah yang disebut di sini yang jadi perhatiannya di situ. Kemudian sehingga daerah-daerah di sekitar tadi, Bahrain, Palestina, Khurasan, kemudian juga daerah Samarkand, ya, kemudian, ya, Hamlim wa Talibihi Umutabidi. Ini daerah-daerah ini, orang-orang di sini juga berdatangan ke wilayah yang mendapat pelayanan baik tadi. Kemudian wa kana alladhi yakhruju min butun amwalihi fi hadhihi al-abwab, jadi di mana yang dikeluarkan dari kas negara untuk pelayanan seperti ini, yaitu 600,000 dinar, 600,000 dinar fi kulli sana, setiap tahun. Jadi untuk pelayanan masalah perkembangan ilmu, membantu para ulama ini, membangunkan pondok pesantren kalau bahasa kitanya, masjid-masjid, kampus-kampus gitu, ya. Jadi setiap tahunnya, kata Abu Bakar Turtusi, yaitu 600,000 dinar. Nah, kemudian wa dzakara Turtusi ba'da an tahaddatha an hadhihi an-nahdhah al-ilmiyah wa atharia fi taqdim milk mulkus salajiqah, ya. Setelah Turtusi bercerita dengan kemajuan, ya, ilmu ini dan perkembangannya, serta bantuan dari penguasa ini, dari Salajiqah, ya. Nah, kemudian liughiru sadra sadrahu. Nah, anna ba'dal wushah washu bi wazir nidhamul muluk. Nah, ada orang-orang usha ini, orang-orang yang apa namanya ini, orang-orang yang cemburulah melihat perhatian demikian, orang tidak senang, berkata kepada nidhamul muluk, ya, liyurghu ya sadruhu diddahu, untuk timbulnya rasa kedongkolan terhadap dia. Wa qalu in hadzal mal, dia sebutkan ini harta biaya negara yang dikeluarkan seperti ini yang diserahkan untuk para fuqaha, in hadzal mal al wafir alladhi yusraf ala al fuqaha wal ulama aula bihi ay yusraf li takwini jaisin dakhmin yuhajim bihi Konstantinia. Jadi dia katakan di sini, harta yang segini dikeluarkan dari kas negara yang biasa diserahkan untuk para fuqaha dan para ulama ini lebih utama untuk diberikan kepada untuk pengembangan angkatan perang untuk menyerang Konstantinia, yaitu asimud daulah Bizantinia, yaitu untuk menyerang kerajaan Bizantinia, Bizantinia batu itu Bizantium, ya. Nah, untuk dan dijadikan bagian dari kekuasaan Islam. Wa akhadha malik Syah ya bi bariqi hadzal hadis alwasi. Berusaha dia mempengaruhi raja saat itu. Kemudian wastana ilai wazir nidhal muluk. Jadi di sini Malik Syah adalah ini di atas nizam muluk lagi. Nizam muluk kalau kita mungkin bagian seperti gubernur atau wilayah tertentu, sultan ya, karena di atasnya ada lagi. Nah, dipanggillah nizam muluk ini. Kemudian terjadi diskusi. Wadara baina rajulain haditsur ra'i' yarwi tartusi. Jadi di sini diwakilkan dari Tartusi, diskusi antara dua penguasa ini. Mu'jaban bihi fi kitab Sirajul Muluk. Jadi dia kagum dengan jawabannya di dalam kitab Sirajul Muluk. Berkata Malikus Syah, Malikus Syah ini ada liwaziri kepada Perdana Menterinya. Dia sebutkan, jadi Malikus Syah ini anaknya, ya abata, balagani annaka tukhriju min buyuti amwal kulla sanatin 600,000 dinarin ila man la yanfa'una wala yughni anna. Dia katakan, wahai ayahku, sampai padaku engkau mengeluarkan dari harta negara itu harta setiap tahunnya 600,000 dinar untuk orang yang tidak ada manfaatnya untuk kita dan tidak memberi apa keuntungan buat kita. Nah, ini disebutkan babaka nidhal muluk, lalu nidhal menangis waqala, ya bunayya, wahai anakku, ana syekhun a'jami, saya ini orang bukan Arab, law nudiya ala fi man yazidu ya lam ahfad 500 dinar. Jadi saya kalau diperiksa tidak menyimpan lebih dari 5 dinar, ya. Kemudian wa anta ghulam turki, engkau juga adalah anak Turki. Launiya alaika asaka tahfadzul 30 dinar. Kalau seandainya engkau apa namanya diberi jabatan atau berapa mungkin maksudnya di sini, engkau akan menyembunyikan sekitar 30 dinar. Wa anta mustaghilun bil ladzatika. Kemudian dia sebutkan sini, saya ya dalam membawa kebutuhan itu tidak melebihi 5 dinar dan dari 5 dinar, sedangkan engkau anak-anak menghabiskan sekitar 30 dinar, itu maksudnya, dan engkau sibuk dengan hal-hal yang bersenang-senang, ya, sibuk dengan syahwatmu. Wa aktsar ma yas'udu ila Allah taala ma'asika duna ta'atik, yang banyak engkau hadapkan kepada Allah adalah maksiat bukan ketaatan. Wa juyushuka alladhi ta'iduhum lin nawa'ib idza tashaddu wa kafahu anka. Jadi batu tentara-tentara yang kau siapkan untuk terjadinya pertempuran, ya, yang kau persiapkan, wa kafu an yang membela mu bi sayfin tulihi zira'an, yang menjaga hanya adalah panjang senjatanya, pedangnya hanya dua hasta, dan juga apa namanya qaus ini adalah busur panah, layan tahi marmahus salasumi azira, di mana jangkauannya tidak akan lebih daripada 300 hasta. Jadi kamu hanya punya tentara yang senjatanya hanya, kalau pedangnya hanya 2 hasta saja paling panjang, kalau atau punya pasukan berpanah yang panah, jangkauan panahnya tidak lebih dari 300 hasta. Wa ma dzalika mustaghriquna fil ma'asi, mereka dengan demikian juga sibuk melakukan maksiat, minum khamar, malahi, hiburan-hiburan, ya, watambur, ya, musik-musik. Wa ana aqamtu laka jaisan yusama jaisal lail. Nah, ini jawaban. Aku telah menyediakan untukmu tentara yang disebut dengan tentara malam. Idza namat juyushuka, tentaramu tidur lailan di malam hari, qamat juyushul lail ala aqdamihim, tentara malam berdiri di atas tumit mereka, sufufan baina yadi rabbihim, berbaris di hadapan Tuhan mereka. ya. Fa'arsalu dumu'ahum, mereka mengirim air mata mereka. Wa talaqu bidu'a alsinatahum, mereka mengucapkan dengan lisan-lisan mereka doa. Wa madu ila Allahi aqufahum, mereka mengangkat tangan mereka kepada Allah. Bidu'a ilaka wajushik, berdoa untukmu dan untuk tentaramu. Fa'an tawajushuka fi khafaratihim ta'ishun, engkau dan tentaramu adalah dalam naungan doa mereka hidup. Jadi ini juga terpesan, tersimpul di sini pesan yang harus ada ya, antara hubungan dengan ulama dengan umaro itu adalah, yaitu yang mana ulama akan selalu memberikan yang terbaik dalam bentuk apa? Itu doa untuk para penguasanya. Maka di sini disebutkan oleh Al-Arsalan ini apa namanya, menyebutkan di sini dia katakan kepada anaknya, ya kalau kamu punya tentara siang, ini tentara malam ini adalah malam hari, tentaramu lagi tidur, mereka berdoa kepada Allah, ya mereka, engkau masih di berada dalam apa namanya naungan doa-doa mereka. Wabidu'ai tabitun, yang di bawah doa mereka kalian tidur. Wabibarakatihim tumtarun, dengan berkat mereka inilah diturunkan hujan Allah Subhanahu wa taala. Waturzakun, dan mendapat rezeki. Ya, tamruku sihamuhum ila sama sabi'a bidu'a wa tadarru. Karena panah-panah doa mereka menembus langit ketujuh dengan doa dan tadarru kepada Allah. Qala Turtusi mu'alliqan, ya. Turtusi menyebutkan setelah menceritakan itu, Pabaka Abul Fatuh Al-Malik bukaan syadidan. Kemudian ini Abul Fatuh, ya ini rajanya menangis semua kolah. Jadi anaknya tadi menangis, syabasha ya abati syabash, artinya aktif min hadas yes. Artinya maksud dari anaknya tadi setelah disebutkan oleh orang tuanya, yaitu bahwa al-akhir jaisul junud wal qawat. Jadi yang harusnya yang diberikan kepada mereka juga seperti yang diberikan kepada tentara-tentara resmi, ya. Bahwa doa jaisul ulama ya ta'awanu ma sihamil jaisul junud, bahwa doa tentara ini jusul lail ini, doa para ulama ini, ulama ini juga para tentara itu akan saling bekerja sama bersama senjatanya para pasukan tentara atau pasukan namanya angkatan perang. Pita de'imi arkani daulah, di dalam menguatkan sendi-sendi negara. Tasbiti arkaniha, dan mengokohkan tiang-tiang negara tersebut. Nah. Kemudian, jadi makanya di masa Nizamul Muluk ini terkenal dengan sejarah banyak berdirinya sekolah-sekolah Islam. Ya, di antaranya yang terkenal itu Madrasah Nizamiyah. Madrasah Nizamiyah, ya, yang dibangun. Maka disebut Madrasah Nizamiyah kenapa? Nisbah kepada penguasa itu Nizamul Muluk. Disebutlah Madrasah Nizamiyah, yang terkenal di situlah belajarnya Imam Abu Bakar Tutusi bersama ulama-ulama yang di sana, ya. Kemudian waminah kebi hadar rajul, disebutkan oleh Imam Tutusi tentang kemuliaan Nizamul Muluk ini dah. Keutamanya adalah dia membangun yaitu Madrasah Nizamiyah yang terkenal, yang di sana banyak ulama-ulama besar yang mengajar maupun belajar. Ya, di antara ulama-ulama Syafi'iyah, Asy-Syirazi dan lainnya, Abu Ishaq Asy-Syirazi, Abu Ishaq Asy-Syirazi dan Abu Sa'ad Abdurrahman bin Ma'mun Al-Mutawalli dan Abu Bakar Muhammad bin Ahmad Asy-Syasi, dan juga termasuk mengajar juga di sana Imam Al-Ghazali dan lainnya para ulama-ulama Syafi'iyah yang sangat masyhur. Nah, sekalipun Abu Bakar Tutusi madhabnya Maliki, tapi beliau belajar kepada ulama-ulama fuqaha Syafi'iyah, ya, dan juga sebagian ulama Hanabilah, ya. Kemudian di dalam referensi-referensi biografi yang menulis referensi apa namanya literasi yang menjelaskan tentang biografi Imam Abu Bakar Tutusi, menyebutkan guru-guru beliau dari kalangan ulama-ulama Syafi'iyah maupun ulama-ulama Hanabilah. Nah, kemudian sebetulnya masih banyak ya waktu yang batasi kita tentang cerita beliau, bagaimana beliau juga tadi menuntut ilmu ke daerah apa namanya Mesir, di sana beliau juga menasihati penguasa Fatimiyah. Ya, itu di sana bagus bagaimana nasihat beliau kepada penguasa Fatimiya ya. Ya, beliau juga banyak berkunjung ke berbagai daerah dalam menuntut ilmu. Nah, kemudian di sini saya ingin melihatkan bagaimana nasihat beliau kepada penguasa Fatimiya. Kita kenal bahwa Fatimiya itu adalah daulah Ismailiyah. Ini beliau ceritakan, ya, di mana di sana beliau mulai mengajar, dan beliau menyebutkan dalam kitab beliau, Insa'ani Allah Ta'ala anil maqam bil Iskandariya, lama kan alai fi ayam syi'ah al-Ubaidiyah min tarkil iqamatil jum'ah wa magiri dhalika. Dia beliau menceritakan bagaimana kondisi Iskandariya yang dibawa kekuasaan Ubaidiyah syi'ah. Beliau menceritakan, yaitu tidak ditegakkan Jum'at dan lain-lain kemungkaran-kemungkaran, ya. Dia itu qaman dhalalan fakuntu sebab hidayatim. Aku mendapatkan kaum yang berada dalam kesesatan dan aku di antara orang menyebutkan menembarkan pedih hidayah untuk mereka. Kemudian, ya, tidak lama beliau di Iskandaria, beliau menjadi terkenal, ulama-ulama para penuntut ilmu belajar kepada beliau sehingga beliau menjadi ulama yang terkenal di daerah Iskandaria. Maka ketika di Iskandaria, wa kana bi Iskandaria imra'atun muta'abidatun wa yakhala ibn Abi Tahir ibn Auf. Jadi disebutkan oleh Ad-Dhabi dalam kitab Bughyatul Multamis menceritakan bahwa beliau menikahi seorang perempuan di Iskandaria. Di sana beliau berkeluarga. Kemudian perempuan ini memiliki kemampuan dari sisi materi sehingga memberikan bantuan kepada Bukat Tertusi untuk kebutuhan dalam dakwahnya maupun dalam membangun sekolah untuk Abu Bakar Tutusi di Baghdad. Nah, mau'idha Tutusi li wazir Fatimi Afdash Shahinshah. Ini nasihat ya beliau sampaikan kepada penguasa Fatimiyah yang di, nah, yang nama nama gelarnya itu Shahinshah yaitu. Nah, ini diceritakan oleh beliau surat beliau nasihat beliau kepada Shahinshah ini dalam kitab beliau Sirajul Muluk. Falamadah Allah telah mengangkatmu pada tempat yang sangat tinggi. Wa anzalaka manzilan syarifan bazian dan memberikan kepadamu tempat yang mulia. Wa malakaka ta'ifatan min mulkihi dan memberikan sekelompok makhluk untuk engkau menjadi makhluk kekuasaanmu, di bawah kekuasaanmu. Ya, dan Allah telah wasyrakaka fi hukmi dan memberikan kesempatan untukmu menegakkan hukum di, untuk makhluknya. Wa la yardha an yakuna ya amrun ahad fawqa amrik. Sehingga di awal-awal Abu Bakar Tertusi menyebutkan kepada dia tentang besarnya amanah yang diemban oleh dia. Ini maksudnya sini. Sehingga tidak ada perintah yang tertinggi di atas perintahmu, ya. Kemudian maka fala tardo. Nah, ini mulai masuk nasihatnya. Fala tardo ayakuna ahadun aula bisyukur minka. Maka dia tidak akan reda ada orang lebih patut untuk bersyukur lebih daripada engkau. Ketika dia telah engkau orang yang paling dimuliakan, engkau yang diberi kekuasaan, engkau yang diberi kedudukan, engkau begini. Nah, berarti Allah lebih menuntut tidak ada yang lebih patut untuk bersyukur daripada engkau. Nah, itu. Wa annallaha alzamaka wara ta'atak dan Allah telah menjadikan orang-orang di bawahmu taat kepadamu. Falaikuna ahadun atwa lilai. Jadi dimasukkan nasihat di situ. Maka tidak ada yang pantas lebih taat kepada Allah daripada engkau. Karena Allah membuat rakyatmu taat kepadamu, maka tidak ada yang lebih pantas untuk Allah tidak. Yang paling Allah, ya. Falaikuna ahadun atwa lilai mink. Maka sepantasnya tidak ada yang lebih taat kepada Allah. Semestinya engkau adalah orang paling taat kepada Allah. Wa Allah Ta'ala amar ibadah bersyukur. Dan Allah SWT menyuruh hambanya untuk bersyukur. Walaysa syukur bilisan, bukan syukur dengan lisan saja. Walakin bil fi'l wal ihsan, tapi dengan perbuatan dan perbuatan baik. Qala Allah Ta'ala i'malu ala Daud syukra. Sungguhnya keluarga Daud itu melakukan kesyukuran. Wa'lam anna hadzal mulk. Ketahuilah sungguh kekuasaan ini. Alladzi asbahta fihi, yang engkau miliki sekarang ini, innama sara ilaika bi mauti man kana qablak. Nah, ini nasihatnya. Ini jabatan yang engkau raih sekarang adalah engkau miliki setelah orang sebelummu meninggal. Maksudnya apa? Akan menginginkan wa wakhirin an yadik, dan juga akan pindah dari tanganmu misru masra ilaik, seperti saat pindah kepadamu. Jadi ingatkan bahwa kekuasaan yang kamu miliki enggak selamanya ini. Jadi ketika dia membayangkan tadi ya, engkau diberi kekuasaan, kemuliaan, dan tidak ada yang lebih pantas bersyukur lebih daripadamu dari makhluk Allah saat ini. Allah menjadikan makhluk-makhluk taat kepadamu, yang merayakan taat kepadamu, maka tidak ada yang lebih pantas taat kepada Allah daripada engkau. Kemudian Allah menyuruh hamba-hambanya untuk bersyukur, tidak ada yang lebih pantas untuk bersyukur daripada kamu, kepada Allah. Kemudian disebutkan, kekuasaan yang Allah berikan kepadamu ini, kan orang kekuasaan Allah sebelummu, pindah kepadamu. Nah, kekuasaan ini juga akan pindah darimu, sebagaimana pindah kepadamu sebelumnya. Jadi artinya, bahwa tidak selamanya kekuasaan itu di tanganmu. Fattaqillaha fima khawwalaka min hadhil ummah. Nah, bertakwalah kepada Allah dari apa yang Allah berikan tentang tanggung jawab umat ini. Fa inna Allah sa'iluka 'anil naqiri wal qatmir wal fatil. Allah akan bertanya kepadamu hal yang terkecil. Qatmir itu kan disebutkan di debu, seperti debu, tanggung jawab pun akan ditanya. Fatil itu adalah, fatil itu disebutkan ulama adalah, yaitu ketika kita menghidangkan lain lalu ada semacam gumpalan-gumpalan ya, kotoran, itu disebut fatil. Nah, qala Allah Ta'ala, "Wa rabbika la nas'alannaka ajma'in." Demi Rabbmu, engkau kami akan tanya kepada mereka semuanya, "Amma kanu ya'malun?" Tentang apa yang mereka kerjakan. Inilah yang harus disadari oleh seorang penguasa, seorang pemimpin, bahwa kekuasaan yang dia dapat atas nikmat Allah SWT, maka tidak ada yang pantas lebih untuk bersyukur daripada dia. Kemudian juga dia harus sadar bahwa kekuasaan yang dia dapat adalah dikuasai oleh orang sebelumnya dan pindah kepada, dan itu juga akan pindah kepada orang setelahnya dia, tidak selamanya. Artinya mengingat kematian, tanggung jawab yang akan dibawanya setelah mati. Maka oleh sebab itu bahwa dia nasihatkan, setelah engkau berpindah kepada Allah nanti, maka engkau akan ditanya, sekecil apapun akan diminta tanggung jawabnya. Wa in kana mithqala habatin min kharin atayna biha, walaupun sebesar biji zarah, kami akan datang kepada Allah minta tanggung jawab. Wa kafa bina hasibin, cukup kami yang akan menghisab, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa lam ayyuhal malik, ketahuilah wahai raja, inna ta'ala qad ata mulkad qad mana qad ata mulkad dunya bihadafiriha. Dia katakan, wahai raja, sungguh Allah telah memberikan kepada Sulaiman kerajaan yang sangat besar, ya Sulaiman bin Daud, sehingga dia tunduk kepadanya manusia dan jin dan setan dan binatang-binatang semuanya, ya, dan basakhar lahu rih, dan juga angin, tajri bi amrihi, berjalan dengan perintahnya, ya, raha'an haitsu asab, yaitu dia ingin membandingkan bahwa tidak ada yang lebih hebat, lebih berkuasa kekuasaan secara duniawi daripada Sulaiman. Summa rafa'anhu hisab dzalika ajma. Kemudian Allah angkat hisab itu dari dia semuanya. Faqala lahu hadza ata'una famnun aw amsik bighairi hisab. Ini Allah bebaskan dia dari hisab hal seperti itu. Wallahi ma addaha ni'matan kama adattumuha. Jadi kata Abu Bakar Tatusi ketika mana saya ini, dia tidak menganggap itu sebagai nikmat sebagian kalian menganggap itu sebagai nikmat. Nah, kemudian wala hasibaha karamatan kala hasabtum, dan dia tidak menganggap ini suatu kemuliaan yang dia dapat. Jadi Sulaiman tidak menganggap itu sebagai nikmat, dan Sulaiman juga tidak menganggap sebagai kemuliaan yang dia dapat. Bal khafa an takuna istidraja min Allah wa makran. Tetapi Sulaiman malah takut itu sebagai istidraj, ya, yaitu pembiaran dari Allah Subhanahu wa taala memberikan segala nikmat kepada dia lalu dia lupa untuk bersyukur. Faqala hadza min fadli rabbi. Maka Sulaiman mengatakan di dalam ungkapannya, Allah sebutkan dalam Al-Quran, hadza min fadli, ini adalah karunia dari Rabbku, liyabluwani, dia jadikan sebagai ujian untuk mengujiku, ashkur an afur, apakah saya bersyukur atau saya kufur. Jadi setiap orang memiliki jabatan, kedudukan, ingatlah kata-kata Sulaiman ini yang Allah abadikan dalam Al-Quran, hadza min fadli rabbi, liyabluwani, ini adalah karunia dari Rabbku untuk mengujiku. Jadi bukan nikmat, ashkur an afur, apakah saya dengan ujian apa? Apakah saya bersyukur atau saya kufur? Nah, kemudian setelah itu papat helbab, maka dia nasihatkan kepada raja itu, bukalah pintumu untuk rakyatmu, wasahil hijab, ya, berikan kemudahan untuk bertempa, wansur mazlum, bantu orang dizalami, a'anakallah alama qalladaka, semua Allah memudahkanmu, membantumu dalam apa yang telah dibebankan kepadamu, waja'alaka kahfan lil malhub, semoga Allah menjadikan engkau orang-orang yang mampu membantu orang-orang yang dalam kesusahan, wa amanan lil khaif, menjadi orang memberikan kedamaian kepada orang yang dalam kesusahan atau ketakutan. Nah, ini nasihat-nasihat ulama. Jadi buka terus. Sebetulnya ada lagi nasihat beliau yang panjang sebetulnya. Kepada seorang penguasa juga di zaman beliau, ya. Tapi karena waktu yang batasi kita, wallahu a'lam bishawab, itu yang dapat kita bahas, ya. Semoga ada faedah yang kita ambil dari perjalanan hidup Imam Abu Bakar Tirtusi ini, ya, dapat kita ambil faedahnya. Dan beliau wafat, jadi itu 520 Hijriah, ya, 520 Hijriah. Demikian yang dapat kita bahas. Kita kembali kepada akhir madu kita dari studio Cilengsi. Tafadhol. Naam. Baik, syukran jazakal khair. Barakallahu fik kepada al-ustaz yang sudah menjelaskan dari faidah-faidah sejarah Islam, yaitu sekilas biografi Al-Imam Abu Bakar Al-Tirtusi rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan bisa kita ambil faidah apa yang telah disampaikan. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda. Sekali lagi, para pemerhati roja sekalian yang ingin bertanya, silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaannya yang tentunya sesuai dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini di 0819896543 dalam format SMS atau pesan singkat. Baik, yang pertama kami ajukan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Bogor. Ya Ustaz, saya pernah membaca perkataan seorang ulama, tapi terluput siapa ulamanya, bahwa beliau terkena dampak dosa perkataan, yaitu beliau dulu mengatakan bahwa kepada seseorang, wahai bangkrut, dan akhirnya dia juga berpuluh tahun kemudian merasakan apa yang dikatakannya dosa yang lalu itu dengan keadaan yang bangkrut, dan juga dosa yang lain, dan juga kisah yang lainnya yang semakna, yang akhirnya berdampak pada orang yang mengatakannya tersebut juga. Nah, kadang hal ini menjadi pembenaran bagi orang umum atau lainnya akan hukum karma katanya. Padahal setahu kami hukum karma itu tidak ada. Lalu bagaimana dengan perkataan al-jaza'u min jinsil a'mal? Apakah ini mutlak? Lalu bagaimana penjelasannya Ustaz? Baik, kita harus tahu tentang perbedaan antara hukum karma dalam ajaran salah satu agama dengan balasan yang setimpal dalam Islam. Kalau hukum karma itu lahir dengan fikrah tidak adanya hisab di akhirat. Jadi bagi mereka sampai ke alam nirwana, nah, di dosa-dosa itu dibalasi di dunia ini saja. Jadi beda antara dasar fikrahnya itu, hukum karma itu lahir karena dia meyakini tidak ada lagi hisab, karena dia tidak memahami adanya alam barzah dalam akhirat. Jadi itu. Nanti di dalam ajaran agama mereka, itu sampai ke alam nirwana, atau dia lahir ke kalau dia bertingkah laku baik, maka dia akan lahir sebagai manusia yang baik lagi, ya, lahir lagi dalam bentuk yang baru, atau dia sebagai manusia yang buruk, dia lahir dalam bentuk ular, dan seterusnya. Maka mereka berkeyakinan kadang-kadang memuliakan monyet dan macam-macam, karena mereka menganggap ini adalah reinkarnasi daripada arwah-arwah. Nah, itu yang mereka pahami. Taib. Di beda antara istilah itu. Jadi antara karma dengan al-jaza' min jinsil amal. Al-jaza' min jinsil amal dimaksud adalah, ya, itu dalam hal-hal perkara-perkara yang memang tidak secara umum juga, maksudnya seperti mamanya. Ketika orang berdusta, bolehkah kita berbuat dusta pada dia? Ini enggak boleh. Itu. Jadi maksud di sini adalah jika engkau berbuat salah, maka balasnya adalah azab. Itu maksudnya. Jika engkau berbuat baik, maka balasnya baik. Itu yang maksud al-jazab min jinsil amal. Jika perbuatan baik, balasannya baik. Perbuatan buruk, balasannya buruk. Tetapi keburukan balas dari keburukan tidak semesti sama. Ya. Jikalau kamu mengatakan bangkrut kepada orang, kamu akan bangkrut. Bukan mutlak seperti itu maksudnya. Ya. Bukan mutlak seperti itu maksudnya. Itu maksud al-jazab min jinsil amal adalah amal sesuai dengan perbuatan. Jikalau amalannya baik, maka balasannya baik. Amalannya buruk, akan balas buruk. Jika perbuatan buruk, itu umpamanya perbuatan buruk. Kalau kamu mencuri, maka kamu juga akan harta kamu akan dicuri orang nanti. Tidak mutlak seperti itu. Ya. Jika kamu berzina, maka keluargamu pasti ada yang akan dizina orang lain. Tidak mutlak seperti itu. Tapi bisa, hal itu sudah ada yang seperti itu, bisa saja. Tapi tidak mutlak, itu maksudnya. Ya. Tapi yang dimaksud oleh al-jaza min jinsil amal, dimaksud disitu adalah perbuatan buruk, balasannya juga buruk. Perbuatan baik, balasannya baik. Perbuatan buruk, ya, tidak mesti maksud jenis perbuatan sama, gitu. Baik. Itu penjelasan tentang al-jaza min jinsil amal. Allahu a'lam bisawab. Nah, baik, syukran jazakumul khair atas jawaban Al-Ustaz. Demikian, dan selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan singkat. Ya Ustaz, ini ada pertanyaan dari penanya yang tidak disebutkan nama dan tempatnya. Ya Ustaz, apakah yang tepat untuk penyebutan kota Madinah, apakah Madinah An-Nabawiyah ataukah Madinah Al-Munawwarah? Dan bagaimana penjelasan bahwa Madinah merupakan pusat keimanan? Dan juga bagaimana dengan para ulama yang berada di Madinah juga keadaannya, dan mengapa banyak pula ulama-ulama yang masyhur yang kita kenal itu terpencar dari berbagai negeri? Nah, demikian pertanyaan Ustaz. Dimaksud oleh hadis Rasulullah, innal iman la ya'zaru ilal madinah kama ya'zaru hayatu ila juhriha. Jadi memang sebutkan dari Imam Bukhari dan sekitabnya awal itu bahwa diriwayatkan dalam dalam kitab iman atau Imam Muslim, saya lupa apa persisnya dalam Sahih Bukhari apa Sahih Muslim ya, yaitu bahwa iman akan kembali ke Madinah seperti kembalinya ular ke dalam lubangnya. Dimaksud di situ adalah para ulama menjelaskan itu di akhir zaman. Jadi akhir zaman nanti itu yang disebutkan. Jadi kemudian Islam berkembang dari Madinah, bahkan banyak ulama-ulama yang luar di Madinah. Bukan maksudnya ini bahwa ulama itu hanya di Madinah saja, bukan begitu pengertiannya. Ya, bahwa ulama yang benar itu Madinah saja, tidak begitu penting. Cuman apakah Madinah selalu dijaga Allah SWT atau Mekah dan Madinah selalu dijaga Allah untuk berada atas Islam yang benar? Ya, itu kenyataan yang bagian bahwa Allah selalu menjadikan ada ta'ifah dari umat ini yang selalu berada dalam kebenaran. Cuman tidak mutlak selalu di Mekah atau di Madinah. Baik, jadi maksudnya bukan itu ilmu hanya di Madinah saja, bukan begitu maksudnya. Cuman Rasulullah SAW menyebutkan bahwa di antara mil amatis sa'ah ataupun iman itu akan kembali di Madinah sebelum hari kiamat seperti kembalinya ular ke dalam sarangnya. Itu yang saya ketahui penjelasan tentang makna hadis tersebut. Jadi tidak dipungkiri banyak ulama-ulama di zaman kemudian, para sahabat juga keluar dari kota Madinah setelah berkembangnya Islam di masa Umar bin Khattab, kemudian masa Utsman bin Affan, ya, itu sudah kemana-mana sahabat tinggal di Kufa, tinggal di Basra, tinggal di Mesir, ya, Amr bin As, karena wilayah Islam sudah luas, tinggal di Syam, para sahabat menyebar untuk menyebarkan Islam, ya, maka dari anak-anak mereka lahir pula para ulama-ulama besar dan seterusnya, ya, itu maksudnya. Namun, ya, di akhir zaman kelak, ya, akan datang sekarang nanti, ya, bahwa iman itu akan kembali di kota Madinah. Jadi kalau kita baca alamatus sa'ah itu banyak sekali sebetulnya, ya. Dan bahkan disebutkan Madinah itu nanti pada saat keluar kiamat juga akan ditinggalkan oleh penduduknya, dan dia dalam keadaan yang sangat indah kota itu dengan kemakmurannya, tapi ditinggalkan, ya. Ini ada peristiwa nanti munculnya gunung emas di Irak dan segala macamnya. Itu banyak sebetulnya pembahasannya dan rangkaian pembahasannya tentang pembahasan hadis-hadis alamatus sa'ah. Wallahu a'lam bisawab. Naam, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz. Demikian, dan rupanya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan penutup bisa di kesempatan pagi hari ini, karena waktu yang tidak mencukupi untuk kita melanjutkannya. Dan mungkin ada penutup yang dapat disampaikan untuk para pemerhati Roja sekalian. Naam, silakan Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih untuk kebersamaan antum yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti kajian kita pagi hari ini. Semoga Allah SWT memberikan faedahnya kepada kita dan dapat kita ambil sebagai amal dan pengalaman di dalam tuntunan dalam perjalanan hidup kita. dan juga mohon maaf jika ada dalam penyampaian materi ini hal-hal yang kurang berkenan atau kurang memuaskan. Dan terima kasih juga kepada teman-teman dari studio Cilengsi maupun studio mini Stadium Syafi'i. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga antum semua dan berkahi waktu dan keluarga antum. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.